Maka jika kondisinya semacam ini, maka Rabb artinya adalah zat yang menguasai, yang memiliki alam semesta dan yang mengatur makhluknya. Sedangkan makna ilah adalah al-ma'bud, zat yang disembah, dihakim dan memang berhak untuk disembah, dan zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah semata. Dan di sini dalam contoh surat An-Nas ayat yang pertama terdapat perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaidah mengatakan perintah untuk Nabi adalah perintah untuk umatnya kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi. Maka di sini terdapat perintah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dalil wajib dan hukum asal perintah adalah wajib. Maka ayat ini dalil wajibnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya isti'adzah adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan semua yang Allah perintahkan pasti Allah cintai, dan semua yang Allah cintai itulah ibadah. Bagaimana kata Ibnu Taimiyah, semua yang Allah cintai itu ibadah, dan semua yang Allah perintahkan pasti Allah cintai. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan untuk mohon perlindungan kepada Allah Rabbul Taala. Maka ini menunjukkan wajibnya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahasanya mohon perlindungan adalah ibadah karena Allah mencintainya. Oleh karena itu Allah memerintahkannya. Oleh karena itu maka ayat ini dalil bahasanya isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang hanya mampu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Adalah syirkun akbar. Karena berarti telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wataratan dan terkadang disebutkan salah satu rabb saja atau ilah saja. Mufradan sendirian. Tidak berbarengan dan bersamaan dengan yang lain. Dalam satu dalil cuma disebutkan Rabb saja atau disebutkan ilah saja. Maka jika dalam kondisi demikian, maka kedua istilah tersebut Rabb dan ilah maknanya ya, keduanya berkumpul dalam makna. Artinya ketika disebutkan Rabb saja, maka terkandung di dalamnya makna Rabb dan ilah. Dan ketika disebutkan ilah saja, maka terkandung di dalamnya makna Rabb dan ilah. Akan tetapi jika di satu dalil disebutkan Rabb dan ilah sekaligus, maka Rabb maknanya demikian dan ilah maknanya demikian yang lain. Bagaimana dalam pertanyaan dua malaikat kepada mayit di dalam kubur, man rabbuka? Yang dimaksud man rabbuka adalah man ilahuka wa khaliquka. Ai man ilahuka wa man rabbuka. Maka pertanyaan malaikat kepada mayit, siapakah Rabbmu? Ini bukan hanya bertanya tentang rububiyah. Karena maknanya adalah siapakah sesembahanmu dan siapakah penciptamu? Siapakah yang mencipta dan mengatur hidupmu? Yaitu siapakah Rabbmu? Demikian juga contoh yang lain di surat Al-Hajj ayat yang ke-40, Allah berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang diusir dari kampung mereka bila yang hakim tanpa alasan yang dibenarkan, ila ayyakuru rabbunallah. Tidak ada alasan kenapa mereka diusir kecuali karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Maksudnya adalah Rabb kami dan sesembahan kami adalah Allah. Pencipta kami dan sesembahan yang kami sembah hanyalah Allah. Demikian juga contoh yang lain di surat Al-An'am, Allah berfirman, "Qul a'udzubillahi abri rabba." Katakanlah, apakah ada selain Allah aku mencari Rabb? Apakah aku mencari Rabb selain Allah? Demikian juga di surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Apakah orang yang cuma mengakui rububiyah Allah? Sebenarnya tidak. Karena dimaksud Rabbunallah adalah orang-orang yang mengatakan bahasanya sesembahan kami dan pencipta kami serta pengatur hidup kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Maka rububiyah dalam ayat-ayat ini mengandung makna ilahiyah. Maka di perkab ini terdapat faedah yang sangat-sangat berharga, pelajaran yang sangat-sangat penting tentang memahami ayat-ayat yang menyebutkan Rabb semata. Karena ayat-ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk mengumumkan subhat dan mengatakan bahasanya yang penting itu rububiyah. Karena yang ditanyakan dalam kubur itu rububiyah. Dan Allah memuji orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah. Maka yang penting rububiyah. Sebagian orang mengucapkan perkataan semacam itu. Maka di sini terdapat penjelasan yang sangat-sangat bagus dan menarik dari Syaikh Al-Fauzan radhiyallahu taala, bahasanya istilah Rabb dan Ilah itu adalah termasuk di antara dua kata yang jika berkumpul lafadznya maka berbeda maknanya, dan jika tidak berkumpul lafadznya maka berkumpul maknanya, bagaimana Islam dan iman. Jika disebutkan dalam satu dalil Islam dan iman sekaligus, maka dalam hadis Jibril, maka Islam maknanya adalah amal zahiriyah, sedangkan iman adalah amal batin. Akan tetapi jika disebut sendiri-sendiri, cuma disebut Islam saja, inna dina illallah Islam, maka tercakup di dalamnya iman, tercakup di dalamnya amal-amal batin. Ketika disebut iman saja, satu dalil, maka maknanya adalah disebut orang-orang yang beriman. Maka bukan berarti orang-orang yang tidak memiliki amal amal badan, namun juga adalah orang yang memiliki amal-amal badan. Aflahal mu'minun, sebetul-betul orang-orang yang punya iman. Apakah iman itu cuma amal badan? Tidak, namun adalah seorang yang memiliki amal badan. Demikian juga dengan fakir dan miskin. Ketika disebut fakir saja maka tercakup di dalamnya miskin. Jika disebut miskin maka tercakup di dalamnya fakir. Dan jika disebut fakir dan miskin maka baru maknanya berbeda. Yang satu lebih barat daripada yang lain. Demikian juga bagaimana telah kita pelajari di kitab al-ilmi Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, itu ada istilah firdan takwa. Ya, jika disebutkan bir saja maka tercakup takwa. Jika disebut takwa saja maka tercakup bir. Kan tadi akan tadi juga disebut bir dan takwa. Bagaimana dalam ayat muta'awun alal birri wa takwa, maka bir adalah apa? Maka bir artinya apa? Hah? Melaksanakan perintah, sedangkan takwa adalah menjauhi larangan. Maka demikian juga istilah Rabb dan Ilah. Jika terkumpul dalam satu dalil semacam surat An-Nas, maka maknanya berbeda. Dan juga cuma disebutkan satu saja, semacam innalladzina qalu rabbuna Allah, cuma disebutkan Rabb saja, maka yang dimaksud Rabb di sini adalah pencipta dan sesembahan. Kemudian walladzi ja'at ilaihi rusul, kemudian jenis tauhid yang didakwakan oleh para rasul dari dua jenis tauhid yang tadi telah disebutkan, yaitu rububiyah dan uluhiyah, yang menjadi dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu diakui oleh mayoritas manusia. Dan tidaklah mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang-orang yang jeleneh minal khalifah di antara makhluk yang ada. Dan itu pun angkaruhu, dan itu pun mereka mengingkarinya, tidak percaya katanya Allah itu adanya Rab untuk alam semesta, hanya pencipta mengatur alam semesta. Mereka ingkarinya dalam lahiriah, di mulutnya saja. Ini sebab yang pertama. Kenapa yang ditekankan oleh jalan para rasul adalah tauhid uluhiyah? Sebab yang pertama, karena tauhid rububiyah diakui oleh semua orang. Dengan hatinya, semua orang dengan hatinya mengakui tauhid rububiyah. Sampai-sampai orang yang ateis sekalipun mereka mengimani rububiyah dalam hatinya. Kemudian yang sebab yang kedua, wal ikrar bihi wahdahu la yakfi. Kenapa yang jadi dakwah para rasul, yang ditekankan dalam dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah? Sebab yang kedua, karena pengakuan terhadap tauhid uluhiyah semata tidaklah cukup dan tidaklah memasukkan orang ke dalam Islam. Kalau sudah cukup, maka iblis adalah mukmin. Maka iblis pun mengakui uluhiyah Allah. Oleh karena itu iblis mengatakan Rabbi bima ahwaitani, wahai Rabbku, disebabkan engkau telah memfonis aku sebagai orang yang sesat, sebagai makhluk yang sesat. Maka dia mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku. Maka dia mengakui bahasanya rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang musyrik pun, yaitu orang-orang yang diutus di tengah mereka Rasulullah, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun mengakui tauhid rububiyah. Sebagaimana diceritakan oleh berbagai ayat yang sangat-sangat jelas, semacam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika engkau tanyakan kepada mereka, man khalaqahum, siapakah menciptakan mereka, laikulunallah, tentu dengan tegas mereka akan mengatakan bahwasanya menciptakan kami adalah Allah. Oleh karena itu, maka siapa yang mengakui tauhid rububiyah semata, maka dia bukanlah seorang muslim dan belumlah haram, belumlah terjaga darahnya, tidak pula hartanya, sampai dia mengakui tauhid uluhiyah. Kemudian oleh karena itu, maka dia tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid rububiyah adalah tauhid yang diakui oleh semua orang. Maka tauhid tersebut bukanlah satu tauhid yang membedakan seorang muslim dengan bukan muslim. Tauhid yang jadi ciri pembeda antara muslim dengan bukan muslim adalah tauhid uluhiyah. Inilah tauhid, jenis tauhid yang diperselisihkan antara muslim dan non muslim. Orang musyrik tidak mau menerimanya dan tidak menjalankan konsekuensinya, sedangkan orang-orang yang beriman menjalani konsekuensinya, menerimanya dan menjalani konsekuensinya, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak memperibadah kepada selain Allah. Sedangkan tauhidul asma wa sifat, ini adalah pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Terjadi perselisihan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah dalam tauhid asma wa sifat. Maka tauhid rububiyah itu diakui oleh semua orang. Tauhid uluhiyah itulah yang membedakan muslim dengan kafir. Sedangkan tauhid tentang nama dan sifat Allah Inilah yang jadi ciri khas Ahlus Sunnah, menerimanya adalah ciri khas Ahlus Sunnah, dan mempermasalahkannya dan mencarinya ada ciri Ahlul Bid'ah. Lebih halnya maka dengan keterangan di atas, maka jelaslah batilnya anggapan para ulama ilmu kalam dan orang-orang sufi yang beranggapan bahwasanya tauhid yang dituntut untuk dimiliki oleh para hamba adalah pengakuan bahwasanya Allah adalah sang pencipta dan pengatur alam semesta. Dan siapa yang mengakui hal ini, maka menurut mereka dia telah menjadi seorang muslim. Oleh karena itu yu'arifuna, mereka membuat definisi tentang tauhid di berbagai buku yang mereka tulis berkenaan dengan masalah akidah dengan definisi yang sesuai dengan tauhid rububiyah semata, di mana mereka mengatakan misalnya tauhid adalah pengakuan tentang adanya Allah dan Allah adalah pencipta dan pemberi rezeki dan seterusnya. Kemudian mereka datangkan, mereka bawakan berbagai dalil yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, maka mayoritas ulama kalam, ada satu ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu adalah ilmu yang berusaha untuk menetapkan akidah namun dengan dalil-dalil logika. Itu definisi ilmu kalam. Ini satu ilmu yang ingin menetapkan berbagai keyakinan, berbagai akidah dan membantah berbagai subuhat seputar akidah namun dengan logika. Nama-nama Allah, mengimani Allah, mengimani hari akhir dan semuanya ingin ditetapkan, namun ditetapkan dengan jalan logika, bukan dengan dalil naqli. Sandaran pokoknya adalah logika. Dan membantah orang-orang yang menyelisih pemahaman semacam itu juga dengan logika. Ini hakikat ilmu kalam. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, maka sebenarnya mayoritas ahli kalam, ulama kalam, yang mereka itu berusaha untuk menetapkan tauhid dalam buku-buku ilmu kalam dan nazar sama juga ilmu kalam, maksimal yang mereka tetapkan adalah menetapkan bahwa tauhid itu ada tiga macam. Mereka mengatakan definisi tauhid menurut Asy'ariyah. Ini disebut dalam kitab-kitab Asy'ariyah. Definisi tauhid menurut Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah satu paham yang ingin mengikuti Abdul Hasan Al-Ash'ari, namun dia mengikuti dalam akidah Abdul Hasan Al-Ash'ari sebelum yang terakhir. Dan Abdul Hasan Al-Ash'ari ini dalam hidupnya mengalami tiga fase berakidah. Yang pertama adalah berakidah Mu'tazilah, ini dari kecil sampai usia 40 tahun, satu perjalanan hidup yang sangat panjang. Dari kecil sampai 40 tahun. Ini wajar. Kenapa? Karena dia diasuh oleh bapak tirinya. Dia kecilnya itu dalam asuhan bapak tirinya. Dan bapak tirinya adalah Imam Mu'tazilah di zamannya. Dan bapak tirinya adalah Imam Mu'tazilah di zamannya, yaitu Ali Al-Jubari. Kati Ali Al-Jubari, imam dan tokoh besar Imam Mu'tazilah di zamannya. Maka sampai umur 40 tahun dia berakidah Mu'tazilah. Setelah itu, yang akidah Mu'tazilah adalah ciri khasnya atau di antara ciri khasnya adalah mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, setelah 40 tahun dia mengalami fase yang kedua, yaitu berakidah dengan akidah kullabiyah. Berakidah dengan akidah kullabiyah. Kita kullabiyah ini menerima sebagian sifat dan mengingkari sebagian sifat. Kemudian yang terakhir, dia berjumpa dengan ulama al-sunnah dan diskusi dengan ulama al-sunnah salafi. Kemudian berubah dan akhirnya sadar kelirunya akidah kullabiyah. Hanya dia tinggalkan akidah kullabiyah dan berakidah dengan akidah al-sunnah. Dan ini akidah beliau yang fase ketiga ini beliau tuangkan dalam beberapa tulisan-tulisan beliau yang terakhir macam Al-Ibana, Al-Usulidiyana. Demikian juga Maqalatul Islamiyyin fil Ikhtilafil Musallin. Demikian juga di kitab beliau Risalah ila Al-Istighfar. Di tiga buku ini beliau menetapkan bahasanya beliau berakidah dengan akidah Al-Sunnah sebagaimana akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, seorang itu dikatakan sebagai pengikut satu mazhab, pengikut seorang ketika dia mengikuti pendapat yang terakhir. Maka Asy'ariyah ini sebenarnya bukanlah Asy'ari. Kalau dia adalah, kalau seorang itu mau Asy'ari yang hakiki, maka dia harus mengambil pendapat orang yang diikuti yang terakhir, jangan yang kedua sebelum yang terakhir. Nah, akidah Asy'ariyah yang dianut oleh banyak orang sekarang itu pada akidahnya adalah akidah kullabiyah. Pada akidahnya adalah akidah kullabiyah. Karena Asy'ariyah berasal dari al-Asy'ari cuma mengikuti kullab dalam cara ini. Itu menetapkan sebagian nama dan sifat untuk Allah yang terkenal di depan kitab dan di dalam sifat 20 dan menolak nama dan sifat Allah yang baik dan tidak mau menetapkan untuk Allah nama dan sifat Allah yang lain. Nah, Asy'ariyah memiliki definisi tentang tauhid. Definisi tauhid menurut Asy'ari, huwa wahidun fi dzatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Ini definisi tauhid menurut Asy'ariyah. Bahasanya yang disebut tauhid adalah meyakini bahasanya Allah itu esa dalam zatnya, sehingga artinya tidak ada bagian, tidak ada bagian-bagian dari zatnya. Jadi adalah esa dalam sifatnya, tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifat Allah. Kemudian dia adalah esa dalam perbuatannya, sehingga tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Dan perlu diketahui bahasanya yang dimaksud wahidul bidzatihi la qasima lahu artinya adalah mengingkari tangan, mengingkari wajah, dan yang lainnya. Ya, maksud Asy'ari dengan akidah Asy'ariyah, pemahaman Asy'ariyah dengan mengatakan bahwa Allah itu esa dalam zatnya, tidak ada dan tidak memiliki bagian-bagian, itu tujuannya adalah untuk mengingkari kalau Allah memiliki tangan, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah dan seterusnya yang ditetapkan dan diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhul Islam, dan tiga jenis tauhid yang ditetap, yang mereka tetapkan, yaitu tauhid dalam masalah zat, tauhid dalam masalah sifat, dan tauhid dalam masalah perbuatan. Maka Asy'ariyah membagi tauhid jadi tiga: tauhid tentang zat, tauhid tentang sifat, dan tauhid tentang af'al, tentang perbuatan Allah. Tauhid tentang zat Allah, yang kedua tauhid tentang sifat Allah, dan yang ketiga tauhid tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dari tiga jenis tauhid yang ada pada mereka, yang paling terkenal adalah tauhid yang ketiga, yaitu tauhid tentang perbuatan-perbuatan Allah. Yang dimaksud dengan tauhid perbuatan tentang perbuatan-perbuatan Allah, maknanya dan maksudnya menurut mereka, maksudnya pencipta alam semesta hanyalah adalah satu, yaitu Allah. Dan mereka berhujah, berdalil bahasanya Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta dan tidak ada pencipta bagi alam semesta selain Allah. Mereka berdalil dengan apa yang mereka sebutkan berupa dalil tamannu dan yang lainnya. Dalil tamannu adalah dalil logika yang digunakan oleh ahli ilmu kalam untuk menetapkan bahasanya Allah adalah satu-satunya yang pencipta. Yang dimaksud dengan dalil tamannu adalah mereka katakan seandainya pencipta alam semesta ini lebih dari satu, anggap saja dua, maka nanti akan terjadi benturan keinginan. Ini si fulan ini menurut Tuhan yang pertama dia ingin si fulan itu hidup. Kemudian menurut Tuhan yang kedua dia ingin si fulan ini mati. Ada satu orang si A, seandainya contoh kedua kata mereka ini yang dimaksud dengan dari taman no, ini ada si fulan A kemudian ada dua Tuhan, maka terjadilah benturan keinginan berkaitan dengan si A. Tuhan pertama ingin si A mati, Tuhan yang kedua ingin si A hidup. Maka ketika terjadi benturan keinginan dalam satu objek, maka akan terjadi tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang terwujud adalah kehendak Tuhan pertama. Tuhan keinginan Tuhan yang kedua enggak terlampau, enggak terwujud. Maka kata mereka, jika demikian yang terjadi, maka yang layak jadi Tuhan adalah Tuhan yang pertama dan yang kedua juga Tuhan. Kemungkinan yang kedua adalah yang terwujud keinginan Tuhan yang kedua. Tuhan yang pertama keinginan yang tidak terwujud kalah dengan keinginan Tuhan yang kedua. Maka jika jawabannya demikian, maka yang jadi Tuhan adalah yang kedua. Sedangkan yang pertama itu bukan Tuhan, karena Tuhan kok kalah, keinginan. Nah, kemungkinan yang ketiga saling sama-sama kuat ya, kehendaknya sama-sama kuat, akhirnya dua-duanya tidak terwujud semua. Keinginan Tuhan pertama tidak kelakon, tidak terwujud. Keinginan Tuhan kedua juga tidak terwujud. Jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka dua-duanya bukan Tuhan. Maka dua-duanya bukan Tuhan. Itu seandainya, itu yang akan terjadi seandainya di alam semesta ini ada Tuhan lebih dari satu. Itu yang terjadi. Maka hal itu menunjukkan tidak mungkin di alam semesta, menurut logika, tidak mungkin di alam semesta ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Penciptanya yang satu. Kalau penciptanya yang sudah satu, nanti akan terjadi benturan keinginan dan akan terjadi hal semacam tadi. Nah, orang yang panjang ini disebut dengan dalil tamanno. Disebut dengan dalil tamanno. Tidak bisa diterjemahkan. Ini harus dikasih catatan kaki. Yang dimaksud dengan dalil tamanno adalah gini. Kalau bisa diterjemahkan luar biasa penerjemahnya. Bisa dengan kalimat singkat mewakili keterangan yang demikian panjang. Itu disebut dengan dalil tamanno. Dan kata-kata mana artinya mencegah, melarang. Karena dua Tuhan ini akan saling mencegah, saling melarang. Dia ingin, Tuhan pertama ingin ini hidup, maka dia akan mencegah keinginan Tuhan yang kedua yang mengatakan ingin mati. Tuhan kedua yang ingin mati itu berusaha mencegah keinginan Tuhan yang pertama. Nah, Ya, maka ini menunjukkan satu hal yang sangat-sangat ya, tidaklah menunjukkan. Oleh karena itu maka ini menunjukkan bahasanya yang layak bagi alam semesta ini tidak ada pencipta kecuali yang kita pencipta. Dan yang lainnya, kita punya beberapa dalil logika yang lain yang diajukan oleh ahli kalam para syarikat untuk menetapkan bahasanya Allah semesta yang kita. Berkaitan dengan dalil taman, benarkah dalil taman itu menunjukkan kalau Allah pencipta alam semesta itu kita? Dalil taman itu benar atau tidak? Pasti tidak bisa dibedain. Benar. Dalil taman itu benar. Isi dalil taman itu mau menunjukkan bahasanya pencipta alam semesta adalah kita satu itu benar. Maka dalil bahasanya Allah adalah zat yang esa dan pencipta alam semesta. Terdapat banyak dalil tentang hal tersebut. Fitrah, demikian juga akal, ya. Demikian juga dalil wahyu. Dan di antara dalil akal yang menunjukkan Allah adalah zat yang esa, ya, adalah apa yang dikatakan oleh para ahli kalam dengan apa yang disebut dengan dalil tangan. Maka mereka berhujah menunjukkan bahasanya Allah adalah pencipta alam semesta dengan menyebutkan dalil tamanut dan yang lainnya. Dan mereka mengira bahasanya adalah tauhid yang dituntut agar dimiliki oleh Allah. Itu tauhid rububiyah. Dan mereka mengira bahasanya tauhid rububiyah inilah makna perkataan orang-orang yang beriman la ilaha illallah. Sampai-sampai mereka menjadikan makna uluhiyah yaitu makna la ilaha illallah. Menurut mereka makna la ilaha illallah adalah al-qudratu ala al-ikhtira', adalah mampu mencipta. Dan satu hal yang sangat dimaklumi bahasanya orang-orang musyrik Arab yang diutus di tengah-tengah mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Muhammad itu diutus kepada orang Arab pertama kali, kemudian diutus untuk yang lainnya. Awal pertama kali Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dan berdakwah dengan orang-orang Arab. Mereka orang-orang musyrik Arab tidaklah menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Maksudnya Allah dan mencipta alam semesta tidak mereka menyelisih. Bahkan mereka mengakui bahasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Bahkan punya mereka, mereka mengakui takdir. Mereka juga mengakui takdir. Meskipun demikian, mereka tetap di bumi musyrik. Sampai sekian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di sini adalah perkataan yang sangat jelas untuk membantah orang yang berkeyakinan bahasanya tauhid yang dituntut dari makhluk adalah pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Dan menguatkan apa yang saya sampaikan bahasa rububiyah bukanlah tauhid yang dituntut dari makhluk. Non tauhid yang dituntut dari makhluk adalah bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Jadi bahasanya tauhid yang dituntut dari makhluk adalah tauhid uluhiyah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ittabi'u at-tauhid." Terus firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-36, dan sungguh telah kami utus di setiap umat. Umat di sini adalah kelompok manusia. Seorang rasul yang semua rasul tersebut mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Maka umat dalam ayat ini maknanya adalah ta'ifatun minanah, sekelompok manusia. Jadi setelah umat dalam Al-Quran itu ada berapa makna? Ya, ada empat makna. Yang pertama yang ada di sini yaitu umat maknanya adalah sekelompok manusia. Kemudian yang kedua, apa maknanya kedua? Pemimpin. Bagaimana firman Allah tentang Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Kana Ibrahim ummatan qanitan, adalah Ibrahim adalah umat, itu maksudnya pemimpin. Dan yang ketiga, ya, agama bagaimana firman Allah di surat Az-Zukhruf, atau bagaimana firman Allah inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni, di surat Yusuf. Atau di surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan orang-orang musyrik, bahasanya mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin, ini kami jumpai nenek moyang kami ada pada satu umat, itu satu agama, dan kami hanyalah mengikuti mereka. Dan yang keempat maknanya adalah waktu, yaitu bagaimana firman Allah di surat Yusuf tentang salah satu dari dua teman Yusuf dalam penjara. Di sana salah satu teman Yusuf yang dipesan oleh Yusuf untuk menyebutkan masalah Yusuf yang teman sang raja, namun setelah keluar dari penjara lupa. Maka Allah katakan wadzakara raja ummatin, dan dia ingat pesan Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Maka umat dalam Al-Quran memiliki empat makna. Bisa jadi maknanya adalah sekelompok manusia, atau pemimpin, atau agama, atau waktu. Bagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Suluti ini di Al-Mubin Alam Kitab Tauhid. Maka para rasul di sana mereka berkata kepada umat-umat mereka, akuilah sesungguhnya Allah adalah sang pencipta. Karena mereka mengakui hal tersebut, karena semua umatnya mengakui hal itu. Akan tetapi yang dikatakan oleh para rasul kepada umatnya adalah sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan tauhid yang dibawa oleh para rasul hanyalah tauhid yang mengandung isbat ilahiyah, menetapkan bahwasanya ibadah hanya milik Allah semata. Dengan seorang yang bersyahadat la ilaha illallah dan tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sampai beliau Syaikhul Islam mengatakan juga, dan bukanlah yang dimaksud dengan tauhid adalah semata-mata tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah semata-lah pencipta alam semesta, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang menyangkanya, yaitu para ahli kalam dan juga tasawuf orang-orang sufi. Orang-orang sufi berkeyakinan bahwa tauhid yang paling penting dan tauhid yang diperintahkan agar kita miliki adalah tauhid rububiyah. Maka orang itu sudah sampai tingkatan yang tinggi ketika dia melihat semuanya adalah taat semua, semuanya adalah ketaatan, karena semuanya adalah terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu tauhidnya itu masih rendah ketika masih di dunia ini masih melihat ada taat dan ada maksiat. Dan seorang itu tauhidnya lebih tinggi ketika sudah tidak lagi melihat di dunia ini ada taat dan ada maksiat, dan melihat di dunia ini semuanya adalah taat, karena semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengira bahasanya jika mereka menetapkan hal tersebut dengan dalil, mereka menetapkan tauhid rububiyah dengan dalil, maka berarti mereka telah menetapkan puncak tauhid. Dan sesungguhnya jika mereka telah melihat hal tersebut, menyaksikan hal tersebut, dan telah paham, telah lebur dalam hal tersebut, maka mereka telah paham, telah lebur dalam puncak tauhid. Ini panah, ini salah satu istilah yang ada dalam dunia sufi. Ya. ada istilah sakar, mabuk, ada juga istilah fana. Maka ketika orang-orang sufi berkeyakinan bahasanya ketika seorang itu yang dilihat semuanya adalah perbuatan Allah, sehingga tidak ada lagi taat dan maksiat, sudah tidak lagi perbedakan maksiat dan taat, karena dia telah lebur dengan perbuatan Allah dan dia yang dia lihat semuanya adalah perbuatan Allah, sehingga tidak ada lagi maksiat. Maka mereka telah beranggapan bahasanya mereka telah sampai pada puncak tauhid. Maka sesungguhnya seseorang seandainya seorang itu mengakui berbagai sifat yang jadi hak Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah dari segala sesuatu yang perlu disucikan dari Allah, itu berbagai sifat keburukan, dan mengakui bahasanya Allah semata adalah pencipta segala sesuatu, maka orang yang semacam ini belumlah orang yang bertauhid sampai dia bersaksi bersyahadat la ilaha illallah. Artinya dia mengakui bahasanya Allah semata sesembahan yang berhak untuk disembah. Setelah itu dia komitmen dengan beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Ini sebagaimana kemarin kita sampaikan perbedaan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Pasal tauhid rububiyah itu hanya sekedar apa? Ya. Keyakinan, iqrar. Sedangkan tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, maka apa? Mengandung dua hal. Yang pertama apa? Meyakini keyakinan bahwa Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Yang kedua, mengamalkannya, itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang itu memiliki tauhid uluhiyah yang benar, tidak cukup sekedar mengakui, saya percaya, yakin yang wajib disembah, yang wajib disembah hanya Allah dan tidak boleh disembah yang lainnya. Ini belum cukup, harus dilanjutkan dengan dan beribadah dan praktek, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Maka di sini dikatakan, maka dia mengakui yukiru, memiliki ikrar pengakuan bahwasanya Allah semata zat yang berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua, wail tanzimu biibadah ilai wahda. Jadi dia praktekkan, dia komitmen beribadahnya kepada Allah semata, tidak beribadah kepada yang lainnya. Karena ilah adalah maknanya dalam bahasa Arab adalah makhluk, yaitu yang disembah karena berhak untuk disembah. Dan bukanlah makna ilah bagaimana anggapan ahli kalam, yaitu zat yang mampu untuk mencipta. Maka jika ilah ditafsirkan dengan zat yang mampu mencipta, dan seorang disebut keyakinan bahasanya makna ini adalah makna yang paling istimewa, sifat yang paling istimewa yang dimiliki oleh ilah, dan dia menetapkan bahasanya meyakini hal ini adalah puncak dalam tauhid sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya, yaitu ahli kalam sifatiyah. Dan itulah yang dikatakan, yang mereka katakan, yang mereka katakan dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan orang-orang yang mengikutinya. Maka mereka tidak mengetahui hakikat tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawanya. Karena orang-orang musyrik Arab, mereka mengakui bahwasanya Allah semata pencipta segala sesuatu. Meskipun demikian, mereka tetap dinilai sebagai orang-orang musyrik. Maka di sini disebutkan ada istilah mutakallimah sifatiyah. Siapa yang dimaksud dengan mutakallimah sifatiyah? Jawabannya adalah As'ariyah. Mutakallimah sifatiyah juga adalah istilah lain untuk As'ariyah, untuk As'ariyah. Ahli kalam yang menetapkan sifat. Jadi maksud mutakallim berarti adalah ahlul kalam yang menetapkan sifat, yaitu yang menetapkan sebagian sifat. Karena Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Asy'ariyah semuanya adalah ahlul kalam. Namun ahlul kalam ini ada ahlul kalam yang mengingkari sifat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ahlul kalam dan mengingkari sifat. Tidak ada satupun sifat Allah yang mereka tetapkan. Maka mereka disebut al-mutakallimah an-nufah, ahlul kalam yang mengingkari sifat. Dan ada ahlul kalam namun menetapkan sifat meskipun cuma sebagian sifat. Inilah Asy'ariyah. Jika Asy'ariyah disebut dengan mutakallimah sifatiyah, ahlul kalam yang mengakui adanya sifat bagi Allah. Meskipun kalau ahlul kalam, kalau Asy'ariyah cuma mengakui sebagian sifat Allah, yaitu sifat 20 atau sifat 7 atau sifat 13. Maka beliau katakan apa yang dikatakan oleh mutakallim sifatiyah, yaitu Asy'ariyah, yang mengatakan bahwasanya makna yang paling istimewa, sifat yang paling istimewa dimiliki oleh ilah itu adalah mampu mencipta. Dan siapa yang menetapkan hal ini, dia tetapkan, dan keyakinannya adalah puncak tauhid. Ini perkataan Asy'ariyah mutakallim sifatiyah. Maka orang yang semacam ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah orang yang tidak mengetahui hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul. Karena orang-orang musyrik Arab yang dibawa oleh para rasul atau oleh rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta alam semesta. Meskipun demikian, tetap dinilai dan dihukumi sebagai orang musyrik kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Sejumlah ulama salaf mengatakan tentang tafsir ayat ini, maknanya adalah jika kau tanyakan kepada mereka siapakah pencipta langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah. Meskipun demikian, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka iman mereka adalah iman terhadap rububiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum, berdasarkan penafsiran sebagian salaf ini, maka iman di sini, iman yang Allah tetapkan adalah iman terhadap rububiyah. Wa hum musyrikun, sedangkan mereka adalah orang-orang musyrik, yaitu syirik dalam uluhiyah. Maka Allah katakan tidaklah mereka beriman kecuali mereka musyrik, yaitu mereka hanya memiliki iman. Orang-orang musyrik Arab itu beriman dengan rububiyah Allah dan syirik dalam uluhiyah. Beriman kalau Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta, namun syirik dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman berdasarkan penafsiran ini, maka iman dalam ayat ini adalah iman lughatan. Maka berdasarkan penafsiran Ta'ifatun salam ini, maka iman dalam kalimat wa ma yu'minu aktsaruhum adalah iman lughatan, bukan syar'i. Karena kalau iman itu iman secara syar'i, maka mengharuskan bukan hanya keyakinan, mengharuskan amal, mengharuskan beriman dengan uluhiyah Allah, kemudian beribadah hanya kepada Allah. Dan yang dimaksudkan di sini cuma ikrar terhadap tauhid rububiyah. Maka iman dalam surat Yusuf ayat 106 itu adalah iman dalam secara tinjauan bahasa, bukan secara istilah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun, katakanlah siapakah pemilik bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya jika kalian tahu, tentu mereka akan mengatakan lillah, semuanya adalah milik Allah. Maka Allah katakan, katakanlah kepada mereka, afala tadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Tanyakanlah kepada mereka, siapakah Rabb pencipta langit yang jumlahnya 7 dan Rabb pemilik ars yang besar? Maka lihat orang musyrik Arab dan mengetahui adanya ars bagi Allah. Maka mereka bukan hanya beriman dengan rububiyah Allah, bahkan mereka juga beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mengatakan itu semua adalah milik Allah. Yang punya ars yang besar adalah Allah. Yang punya langit dan jumlah langit itu 7, maka mereka beriman kalau langit itu jumlahnya 7. Mereka musyrik jahiliyah, musyrik Arab beriman bahasanya Allah adalah Rabb pencipta langit dan jumlah langit itu 7. Maka katakanlah afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Dan tanyakanlah kepada mereka, siapakah zat yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan dialah yang melindungi dan tidak perlu dilindungi? In kuntum ta'lamu, jika kalian punya ilmu. Maka Allah katakan, mereka akan mengatakan lillah, semuanya adalah milik Allah. Kul, maka katakanlah fa'ana tusharun, maka bagaimanakah kalian itu bisa dipalingkan? Dan mengerti ya, pencipta segala sesuatu adalah Allah, kenapa kalian dipalingkan beribadah kepada selain Allah? Artinya Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk mengharuskan mereka agar bertauhid uluhiyah. Bagaimana kemarin telah kita bahas hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Maksudnya tauhid rububiyah itu mengharuskan, melazimkan tauhid uluhiyah. Kalau orang itu punya tauhid rububiyah yang benar, maksudnya Allah pencipta segala sesuatu sebagaimana musyrik jahiliyah, maka seharusnya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu punya uluhiyah yang benar. Maka bukanlah semua orang yang mengakui bahasanya Allah adalah Rabb segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu, dia menjadi hamba yang menyembah Allah dan tidak mau menyembah yang lainnya, dan berdoa hanya kepada Allah, tidak mau berdoa kepada yang lainnya, dan memberikan loyal dan permusuhan karena Allah dan mentaati Rasulnya. Tidak semua orang yang mentauhidi beriman dengan rububiyah itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mayoritas orang-orang musyrik, mereka mengakui bahasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Bahkan mereka menetapkan adanya pemberi syafaat, yang para pemberi syafaat tersebut mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah, dan mereka jadikan sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan, oleh karena itu, maka di antara pengikut mereka-mereka ada orang yang bersujud kepada matahari, rembulan, dan bintang-bintang. Nah, dampak dari keyakinan bahwa tauhid yang hakiki adalah tauhid rububiyah, maka tidaklah kita jumpai di satu daerah, di mana di daerah tersebut akidah yang tertanam adalah akidah Asy'ariyah, kecuali di sana tersebar kesyirikan. Tidaklah akidah Asy'ariyah itu tertanam kuat di satu daerah kecuali tersebar di sana kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Karena itu Syekhul Islam mengatakan, tidaklah oleh karena itu para pengikut mereka, itu pengikut pemahaman Asy'ariyah, yang menganggap bahasanya tauhid yang hakiki adalah tauhid rububiyah, maka dijumpai di antara mereka ada orang-orang yang menyembah matahari, rembulan, bintang-bintang, bahkan berdoa kepada matahari dan rembulan. Wayasumu wayansukulaha, berpuasa ya, untuk bulan dan bintang-bintang, demikian juga menyembelih binatang untuknya dan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian setelah mereka beribadah, berdoa kepada selain Allah, bersujud kepada selain Allah, kepada matahari, rembulan dan benda-benda langit, mereka mengatakan ini semua bukanlah kesyirikan. Karena kesyirikan jika engkau berkeyakinan bahwasanya, karena kesyirikan jika aku berkeyakinan bahwasanya benda-benda inilah yang mengatur hidupku. Nah jika cuma aku jadikan sebagai sebab dan perantara antara aku dengan Allah, maka aku tidak musyrik. Padahal satu hal yang telah diketahui secara pasti sebagai bagian dari Islam, bahasanya perbuatannya adalah kesyirikan menyatanya. Sekian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kata Syekhul Fauzan mengatakan, dan ini apa yang dan ini adalah sama persis dengan apa yang dikatakan oleh para penyembah kubur hari ini. Mereka mendekatkan diri kepada kubur dengan berbagai bentuk ibadah, dan bisa-bisanya mereka masih mengatakan ini bukan kesyirikan. Karena kami tidaklah meyakini bahasanya kubur atau wali penghuni kubur ini yang mencipta dan mengatur alam semesta. Kami cuma menjadikannya sebagai perantara, dan kami bertawasul dengan orang-orangnya, dengan orang-orang, dengan adabul kubur, dengan orang-orang yang sudah mati, yang sudah ada di dalam kubur. Kemudian poin berikutnya adalah asalibul Quran bidakwa ila tauhidul ilahiyah, adalah metode-metode Al-Quran atau gaya bahasa atau ya metode Al-Quran untuk mendakwahkan, untuk mendakwahkan manusia agar bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Dikarenakan tauhid rububiyah telah diakui oleh manusia, dan manusia mengakui tauhid rububiyah ini adalah tuntutan dari fitrah mereka, dan karena mereka merenungkan alam semesta, dan dikarenakan pengakuan terhadap tauhid rububiyah semata tidaklah cukup supaya seorang itu bisa dinilai orang yang beriman kepada Allah, dan pengakuan terhadap rububiyah Allah itu tidaklah menyelamatkan orangnya dari azab Allah, maka dipusatkanlah, maka ditekankanlah dakwah para rasul terhadap tauhid uluhiyah. Terlebih lagi dakwah penutup para rasul yaitu Nabi kita Muhammad alaihi wa alaihim afdhalus salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang isi dari la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang didakwah itu lari dari seruan Nabi, dan mereka mengatakan haja'alal alihata ilaha wahida inna hadza syai'un ujar. Apakah dia hendak menetapkan banyak Tuhan ini cuma jadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menakjubkan, sesuatu hal yang sangat mengherankan. Maka di sini terdapat pelajaran berkaitan dengan masalah bahasa. Bahasanya ja'ala itu ya, dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Ja'ala dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Pertama, ja'ala bisa maknanya adalah tayyara, ya, maknanya adalah mengubah atau menjadikan, atau kita artikan dengan menjadikan. Dan jika ja'ala itu maknanya adalah tayyara, maka Ja'ala itu punya dua maf'ul bih, punya dua objek. Sebagaimana dalam ayat ini, Ja'ala al-alihata ilaha wahidah. Maka di sini Ja'ala punya dua objek, yaitu al-alihata, ini objek yang pertama, kemudian ilaha wahidah, ini objek yang kedua. Kemudian yang kedua, Ja'ala, makna yang kedua bisa artinya khalaq. Kadang Ja'ala maknanya adalah khalaq. Apa dirinya? Ja'ala bisa artinya mencipta. Dirinya Ja'ala itu maknanya khalaq jika objeknya cuma satu. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wa ja'ala adh-dhulumati wa ja'ala an-nur. Maka ja'ala di surat Al-An'am ayat yang pertama maknanya adalah khalaqa. Segala puji milik Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati dan menciptakan kegelapan, wa nur dan zat yang menciptakan cahaya. Maka Ja'ala dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Pertama bimakna sayara, dirinya, artinya kita terjemahkan dengan menjadikan, itu dirinya jika objeknya dua. Yang kedua Ja'ala bisa maknanya khalaqa, artinya mencipta, membuat, jika dan dirinya adalah jika objeknya satu. Dan ini adalah satu hal yang penting karena ini berkaitan dengan masalah akidah. Gara-gara Ja'ala ini ada hubungannya dengan masalah akidah. Ini adalah keterangan Ahlussunnah untuk membantah Mu'tazilah. Jadi dua rincian tadi adalah keterangan dari Ahlussunnah, keyakinan Ahlussunnah tentang makna Ja'ala ini digunakan untuk membantah Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, salah satunya Mu'tazilah berdalil dengan ayat inna ja'alna qur'anan arabiyyah, inna ja'alna qur'anan arabiyyah, ini kami jadikan, inna ja'alna qur'anan arabiyyah, kami jadikan Al-Qur'an berbahasa Arab. Mereka katakan Ja'ala maknanya cuma satu, khalaqa. Sehingga mereka mengatakan sehingga maknanya Al-Qur'an adalah makhluk. Inna ja'alna qur'anan arabiyyah berarti inna khalaqna Al-Qur'an artinya kami ciptakan. Al-Qur'an itu makhluk, kami ciptakan Al-Qur'an itu bahasa Arab. Maka Qur'an itu makhluk. Demikian kata Mu'tazilah. Ahlussunnah mengatakan tidak. Ja'ala dalam keyakinan Ahlussunnah itu maknanya dua. Enggak mesti maknanya khalaqa. Ja'ala itu bisa maknanya khalaqa dan bisa maknanya sayyara. Dan Ja'ala dalam ini inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Di sini Ja'ala punya dua objek. Inna ja'alnahu, hu yang pertama, Qur'anan objek yang kedua. Sehingga inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah itu Ja'ala di sini bukan cuma khalaqah. Dan Ja'ala di sini cuma sayyara. Sehingga ayat ini inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah itu bukanlah dalil yang menunjukkan suatu makhluk. Namun Allah mengatakan bahwa Allah tetapkan, Allah jadikan Qur'an itu bahasa yang besar. Maknanya bukanlah Allah ciptakan Al-Quran itu makhluk, Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan dalam bahasa yang besar. Maka di sini kita lihat bahasanya Ja'ala ini bisa punya dua objek. Ja'ala al-alihata ilaha wahida. Maka Ja'ala di sini artinya menjadikan dan menetapkan. Atau dalam bahasa Arab Ja'ala di sini bermakna sayyara. Berbeda dengan Ja'ala di surat Al-An'am ayat yang pertama, wa ja'ala dzulumati wan nur. Ja'ala di situ maknanya khalaqa, sehingga kegelapan adalah makhluk dan cahaya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara i'tiqad ahlus sunnah dan i'tiqad ahlul bid'ah. Nah. Maka demikianlah pengaruh akidah. Demikianlah pengaruh akidah. Akidah itu pengaruh bahasa dalam bahasa. Ini orang yang berakidah Mu'tazilah lain penjelasan sudut pandang kebahasaannya dengan orang yang berakidah dengan akidah ahlus sunnah. Wahawalu, dan mereka berusaha bersama, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha supaya Rasul meninggalkan dakwah ini dan membiarkan mereka untuk beribadah kepada berbagai berhala. Mereka mencurahkan untuk hal tersebut usaha ini berbagai sarana. Ditarhib dengan motivasi atau dengan ditakut-takuti. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, wallahi la wada'u syamsa bi yamini, demi Allah, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi shimali, dan rembulan di tangan kiriku, al an atruka hadzal amra, supaya aku tinggalkan perkara ini yaitu dakwah terhadap tauhid, la atruku, aku tidak akan meninggalkannya. Hatta yudhirahu Allah, sampai Allah memenangkannya, apakah Allah membinasakan aku karenanya. Namun riwayat perkataan Nabi semacam ini riwayat yang dhaif, lemah, bagaimana tidak ada al-Albani di sisi lain. Nah, ala kulli hal maknanya benar, yaitu Nabi adalah orang yang bersikukuh untuk apapun sarana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dakwah tauhid, Nabi tolak itu semua. Mau diingini dunia, mau diingini harta, diingini wanita, ataupun ditakut-takuti, itu semua tidak menyurutkan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakanat ayatullah, dan berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid dan membantah berbagai syubhat orang-orang musyrik dan menegakkan dalil, membawakan menegakkan bukti batilnya kesyirikan yang mereka anggap. Maka tanawaat dan cukup beragam metode-metode Al-Qur'an untuk mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Dan kami di sini akan sebutkan sebagian di antara cara-cara Al-Qur'an untuk mengajak manusia agar mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Yang pertama yaitu perintah tegas. Perintah tegas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan beribadah kepada selainnya. Contohnya di surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian menyembah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi syai'an nakirah didalui nahi, mengkandungkan makna umum. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan umum di sini mencakup dua hal. Pertama, umum dalam jenis syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan dengan semua jenisnya, akbar ataupun asghar. Yang kedua, wala tusyriku bi syai'an, di sini bersifat umum. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk menyekutukan Allah, baik Allah disekutukan dengan malaikat, dengan Jibril, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nabi, wali, dengan orang yang dianggap wali, atau dengan tai sekalipun. Tapi kebukuli, kei selamat, namun tidak selamat orang yang mencarinya. Demikian juga contoh yang lain firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai kalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sampai akhir ayat, fala ta'budu illaa ahdada. Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa Allah tidak memiliki tandingan. Sedangkan kalian tahu, tahu apa? Jawabannya, sedangkan kalian tahu kalau Allah tidak memiliki tandingan. Dan tidak ada yang serupa dan spesial dengan Allah dalam masalah hak beribadah, dalam masalah nama dan sifatnya, dan dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang kedua, cara Quran untuk mengajak manusia agar bertauhid dalam masalah ibadah. Al-Quran menceritakan bahasanya Allah menceritakan bahasanya Allah menciptakan makhluk supaya makhluk tersebut beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada. Maka ayat ini dalil pertama adanya jin. Dalil adanya jin, dan jin itu bukan manusia. Karena di sini menggunakan wawu. Dan dalam ilmu nahwu terdapat kaidah al-wawu tufidul mughayyar. Wawu pada asalnya menunjukkan dua hal yang berbeda. Antara yang sebelum wawu itu berbeda dengan yang setelah wawu. Maka ini menunjukkan bahasanya jin, adanya jin. Dan jin itu berbeda dengan manusia. Dan terdapat banyak dalil yang menunjukkan adanya jin. Oleh karena itu, maka dia tersebab kafirnya Ahmadiyah adalah karena mereka mengingkari jin. Di antara akidah besar Ahmadiyah adalah tidak percaya adanya jin. Jin di antara sebab kafirnya Ahmadiyah. Tidak percaya adanya jin, dan terdapat sangat banyak dalil yang bukan berarti adanya jin. Mereka katakan jin itu ya besar, jin itu ya insan, sama saja. Dan ayat ini menunjukkan banyak jin itu adalah mukallaf mendapatkan beban syariat, yaitu beban untuk beribadah kepada Allah sebagaimana manusia. Kemudian yang ketiga, Allah bercerita bahasanya Allah mengutus semua rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah dan melarang beribadah kepada selain Allah. Bagaimana dalam ayat yang telah berulang kali kita baca surat An-Nahl ayat yang 36, wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allaha wa istaghfiru tawhid. Dan sungguh kami utus di setiap umat, kelompok manusia, setiap kelompok manusia, setiap bangsa, kami utus rasul. Maka kita yakini bahwa semua umat dan bangsa telah Allah kirimi rasul, namun kita tidak boleh memastikannya jika Allah tidak memastikannya. Dan tidak pula perlu berangan-angan, jangan-jangan. Sebagaimana perkataan sebagian orang, jangan-jangan si Gautama Gautama itu rasul untuk bangsa India. Kemudian agamanya itu diselewengkan oleh orang-orangnya sehingga jadilah agama Buddha seperti saat ini. Itu jangan-jangan kemungkinan itu sebenarnya mengajarkan tauhid, tapi kemudian diselewengkan oleh orang-orangnya sehingga akhirnya tidak taruhan semacam sekarang ini. Tidak perlu. Emak berkata jangan-jangan. Dan saya pernah dengar sendiri orang yang punya perkataan jangan-jangan semacam ini. Ya, kayaknya atau kira-kira jangan-jangan Siddhartha Gautama itu rasul. Tidak terkata dalil menunjukkan bahwa Siddhartha Gautama itu rasul atau bukan rasul. Maka jangan ditetapkan, jangan diingkari. Ya, kita tidak tahu kalau Allah, kita katakan yang jelas Allah katakan semua umat, semua bangsa telah pernah Allah kirimi rasul. Namun memastikan si A adalah rasul atau tidak, ini bukan kewenangan kita. Ini ra'id, maka mata sila. Ra'id ternyata dengan mata sila. Dan kita tidak punya ilmu tentang masalah ini. Ani butullah wa sallallahu alaihi wasallam, semua nabi dan semua rasul itu mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah tahur. dan tahur bagaimana kata Abdurrahman bin Sa'di, ya, tafsirnya adalah kullu ma yunafi tauhid min syirki wa ghairihi, segala sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid itu syirik dan yang lainnya. Maka dengan bahasa lain, anibudullah wa tanibudarun adalah sembahlah Allah dan tinggalkan kesyirikan. Kemudian yang keempat, Allah berdalil berkaitan dengan tauhid uluhiyah, maksudnya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Allah berdalil dengan rububiyah. Allah berdalil bahasanya Allah adalah satu-satunya Rabb, dan Allah satu-satunya pencipta, dan Allah satu-satunya pengatur alam semesta. Bagaimana di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, dan ini adalah ayat yang pertama kali dari awal mushaf yang dibuka dengan ya ayuhannas. Dan kita dapati ayat yang pertama kali dari awal mushaf yang dibuka dengan ya ayuhannas adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata, yaitu bertauhid. Ya ayuhannas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan manusia-manusia sebelum kalian. Maka Allah berdalil bahasanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Allah beralasan karena Allah satu-satunya yang mencipta. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Di surat Fusilat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian, surat Fusilat ayat yang ke-37, janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula dengan rembulan, dan bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakannya. Dan sujud itu ada dua macam. Sujud itu ada dua macam. Yang pertama adalah sujud tahiyah. Dan yang kedua adalah sujud khudu wa tadallul. Sujud itu ada dua macam. Pertama adalah sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Nah, sujud penghormatan ini pernah dibolehkan di sebagian syariat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya, sujudnya perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, sujud apa yang diperintahkan? Apakah sujud khudu' wa tadallul? Jawabannya bukan. Namun sujud tahiyyah, sujud sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Demikian juga sujudnya saudara-saudara Yusuf, ya, kepada Yusuf, bagaimana di surat Yusuf di ayat yang ke-100, wa rafa'a bawaihi 'alal 'arsy wa kharu lahu sujada, dan mereka bersujud kepada Yusuf, yaitu saudara-saudara Yusuf dan ayah dan ibunya. Maka surat Yusuf ayat 100 dalil bolehnya sujud tahiyah dalam syariat Ya'qub dan dalam syariat Yusuf. Adapun sujud khudu' wa tadallul, maka itu terlarang di semua syariat. Kan itu adalah kesyirikan. Kan itu adalah kesyirikan. Sedangkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang dua jenis sujud ini jika diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sujud sama sekali apapun maksudnya, apa maksudnya tahiyah ataupun khudu' wa tadallul, semuanya tidaklah diperbolehkan. Ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilarangnya sujud tahiyyah dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimbar dan di dariah. Maka dilarangnya sujud tahiyyah, sujud penghormatan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika diberikan kepada makhluk adalah dalam rangka untuk menutup jalan kemungkaran dan kesyirikan. Karena pertama kali boleh jadi orang itu sujudnya sujud tahiyah kepada makhluk, dia sujud tahiyah, namun setelah itu lama-lama malah jadi sujud khudu mata dalil, sujud dalam rangka ketundukan dan pembinaan diri, yaitu sujud ibadah. Dan di antara yang menjelaskan adanya dua sujud ini adalah Syaikh Muhammad Ibn Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam salah satu khutbah Jumat beliau yang beberapa waktu yang lain rekamannya saya dengar. La tajudu li samsi wala li qamar, maka janganlah kalian bersujud kepada matahari, tidak pula kepada rembulan. Wasujudu lillahi ladzi khalaqahunna, kamu bersujudlah kepada Allah zat yang menciptakan langit, matahari dan rembulan. Demikian juga Allah berfirman, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, apakah yang mencipta itu sama dengan yang tidak mencipta? Tentu berbeda. Yang mencipta lah yang berhak untuk disembah, yang tidak mencipta itu tidak berhak untuk disembah. Demikian yang kita katakan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berikan nasihat supaya semangat dalam dakwah, maka kita semangati dengan apa yang dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man jala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mendapatkan orang yang melakukannya. Maka jika kita berdakwah, ya, mengajak orang, kemudian orang yang kita dakwah itu menerima dakwah kita, masya Allah, kita akan dapatkan, selama dia beramal dengan amal yang kita ajarkan, ya, maka kita akan dapatkan pahala terus mengalir. Ketika semua orang itu meninggal, ketika orang itu meninggal, maka tertutuplah buku catatan amalnya dan dia tidak lagi mendapatkan tambahan kebajikan. Maka orang yang punya semangat untuk dakwah dan berdakwah, mengajak orang pada kebaikan dan ilmunya itu masih diamalkan, terus buku catatannya berisi, ditambah oleh para malaikat tercatat amal dengan pahala dan pahala. Dan Nabi SAW mengatakan sebagaimana hadis yang kita baca dan kita bahas di akhir-akhir kitabul ilmi, man jahada rojia faqad ghoza, barang siapa yang menyiapkan perbekalan orang yang berjihad, berperang, dia cuma menyiapkan perbekalan membantu orang tersebut untuk bisa melaksanakan jihad, maka dia telah bernilai, dinilai berjihad dan dinilai berperang, artinya mendapatkan pahala jihad dan pahala perang. Maka orang yang menyiapkan keperluan untuk terwujudnya dakwah dan lancarnya dakwah, dia, jika memang perlu jemput pembicaranya, pemateri, maka dia jemput, atau yang lainnya menyiapkan yang perlu disiapkan berkaitan dengan lancarnya dakwah, maka apa? Meskipun dia cuma sebagai penjemput atau yang lainnya, dia mendapatkan pahala orang yang berdakwah. Menjaga kerjaan sahabat kerja. Siapa yang menyiapkan? Ya. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang beramal, beramal kebajikan, sunnah, jihad dan perang, maka untuknya pahala orang yang akan amal tersebut. Coba bayangkan. Kita tidak bisa, mungkin sebagian dari kita belum bisa dan belum mampu untuk berdakwah secara real. Dan orang yang membantu lancarnya dakwah, maka dia mendapatkan pahala sebagai pahala orang berdakwah. Kategori amanah itu seperti apa? Ya, amanah bisa berupa barang, ya, bisa berupa benda konkret dan bisa benda abstrak. Benda konkret, orang titip uang, titip barang, juga bisa berupa benda abstrak, bisa berupa satu hal yang abstrak, ya, semacam jabatan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang jabatan, inna amanah, wa inna khotratun wa nazar yawmal qiyamah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya ya, jabatan itu adalah amanah. Dan dia adalah kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Ilaman ada pihak-pihak, kecuali orang bisa menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Demikian juga termasuk amanah adalah berita rahasia atau ya, cerita rahasia milik yang dimiliki oleh orang lain saudara kita. Ya, dan tanda kalau itu adalah berita rahasia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada orang yang mau cerita sesuatu, mengungkapkan sesuatu kepadamu dan dia toleh kanan dan toleh kiri, maka itu amanah. Maka itu adalah amanah. Apa hukuman dan dalil bagi orang yang melalaikan amanah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la imana liman la amanah talah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Kenapa? Karena khianat terhadap amanah adalah nifaq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara tanda orang munafik adalah jika diberi amanah dia khianat. Oleh karena itu Nabi dalam hadis yang status hasan diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi katakan, la imana liman la amanah talah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Bagaimanakah cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah? Maka dari seorang muslim punya rasa takut kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghukumnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amal ibadahnya, maka dalam baca bagaimana kehidupan para salaf dan rasa takut mereka. Demikian juga membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran tentang siksa neraka. Demikian juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca hadis tentang masalah hari akhir, buku-buku tentang masalah hari akhir dan pemberian pada kiamat, macam terkilahnya Qurtubi atau kemudian bukunya Umar Al-Asqar tentang Yaumil Akhir dan yang lain. Apakah benar Rasulullah pernah ditawari kekuatan pemerintahan oleh orang-orang Quraisy dengan cara meninggalkan dakwah tauhid di sekitar apa terdapat daerah tersebut? Benar, disebutkan dalam kitab-kitab sirah dan riwayat tersebut dibahas oleh Syarabi bin Hadi al-Khali di bukunya Majmu'ul Anbiya dakwah ila Allah. Dia menyebutkan riwayat-riwayatnya dan beliau sanadnya, dan setelah itu dia simpulkan maka sebagai riwayat tersebut maka hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka siapa yang ingin menelaah tentang nilai dan derajat riwayat tersebut bisa merujuk ke buku Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah karya Syekh Qafi hafizahullah ta'ala. Saya ingin berhenti mengaji untuk sementara karena saya merasa belum mengamalkan ilmu yang saya peroleh selama ini. Padahal ilmu adalah sarana untuk beramal ya. Maka ya, jawabannya adalah ada seorang yang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan mengatakan, aku tidak ingin menuntut ilmu li'annani akhafu dhaya', karena aku khawatir aku menyia-nyiakan ilmu. Itu tidak memahamkannya, karena aku khawatir menyia-nyiakan ilmu. Maka jawaban sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia katakan, cukuplah dengan perbuatanmu tidak menuntut ilmu, berarti engkau telah menyia-nyiakan ilmu. Cukuplah dengan perbuatanmu tidak menuntut ilmu, engkau telah menyia-nyiakan ilmu. Maka jika orang beralasan, saya tidak mau tambah belajar, saya mau berhenti sementara, siapa yang menjamin berhenti sementara? Gimana kalau kita menggodanya sehingga terusan? Maka siapa yang sedang khawatir menyanyikan ilmu dengan tidak mengamalkan ilmu, ya, maka kata Abu Hurairah, jika dia tidak dia berhenti belajar, maka dia telah menyanyikan ilmu. Kemudian perlu diketahui bahwasanya anggapan sebagai orang, ya, nanti kalau saya terlalu banyak ilmu, nanti saya banyak dosa, karena saya banyak tahu dan banyak hal yang tidak saya amalkan, ya, maka ya, orang ini, kalau orang itu berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka dosanya satu. Itu dosa tidak beramal. Nah, karena orang itu tidak belajar, tidak mau cari ilmu, tidak mau cari tahu, kemudian dosa, dosanya dua. Dosanya dua. Yang pertama, dosa tidak mau belajar. Jadi dosa karena ini ilmu, ilmu ini fardhu ain atas dirinya, karena dia mau melakukannya, namun dia tidak belajar. Maka pertama ada dosa karena meninggalkan ilmu, dan yang kedua adalah dosa karena berbuat dosa. Karena orang yang berbuat dosa ya, karena tidak tahu, dan tidak tahunya itu karena tidak mau cari tahu dan tidak mau berangkat menuju masjid ilmu, maka perbuatan dosanya tetap dosa. Dosanya tetap dosa. Tidak semua tidak tahu itu dimaafkan. Tidak tahu itu ada dua macam. Ada yang tidak ada dua macam. Ada tidak tahu yang murni tidak tahu. Dia sudah belajar dan tidak tahu. Nah, salah dimaafkan. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu karena tidak mau cari tahu dan tidak mau diberitahu, bahkan ngeyel kalau tidak diberitahu. Maka jika orang ini berbuat salah, maka tetap dosa. Maka orang yang meninggalkan belajar kemudian melakukan dosa, melakukan perbuatan yang salah, maka dosanya double. Pertama dosa karena meninggalkan ilmu yang fardhu ain untuk dituntut. Yang kedua, dosa datang dalam perbuatan dosa. Dosanya tetap dosa. Kemudian pertanyaan tentang gaji seorang pegawai bank. Ya, tergantung banknya. Kalau ada bank sari dan memang murni sari, saya katakan kalau. Kalau memang ada bank sari dan murni sari, ya gak apa-apa. Ini kan banknya kan cuma ditanyakan gaji pegawai bank, banknya mana? Ya, kalau seandainya ada bank sari dan murni sari, ya maka gak masalah. Jadi, karena waktu masanya halal. Tapi kalau bank itu adalah murni sari, maka ini adalah harta yang dapat dari hasil riba, dan semua orang yang menghukum riba itu adalah perlahan dapat satu besar seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakan akhlu riba wa mukilahu ina akhila riba wa mukilahu wa kakibahu wa syaritai bumsawa. Bahasanya orang yang memakan harta riba kemudian nantabah riba, kemudian yang nyatap, yang mulai-mulai berkaitan dengan transaksi riba, terjadi saksi untuk transaksi riba, nanti katakan guru sama. Mereka semua biasanya sama. Sudah dilihatkan oleh muslim dan sahabat jadi. Bolehkah memberi hadiah kepada wanita yang sudah dikhitbah? Katanya boleh, si kata dia. Kalau misalnya boleh, boleh. Namun yang jelas itu bukan bagian dari mahar. Namun itu adalah baik. Dan tidak boleh sudah dihitung dari mahar. Kemarin ngasih hadiah, ini kemudian apa? Mahar hadiah enggak? Hadiah, mahar. Sebatas apakah dibolehkannya SMS atau telepon pada wanita yang sudah dikhitbah? Sebatas perlunya. Sebatas keperluan. Jika sudah lebih dari keperluan, ini yang telah. Apakah ru'yah harus dilakukan oleh orang tertentu? Tidak. Semua orang bisa ru'yah. Namun, manfaat ru'yah itu berbanding lurus dengan manfaat ru'yah itu berbanding lurus dengan tauhid dan keimanan seseorang dan kesalehan seseorang. Oleh karena itu, Imam Ahmad ru'yahnya cukup apa? Kirim sandal. Imam Ahmad ru'yahnya cukup kirim sandal. Sandalnya berkah dibuat untuk dakwah, dibuat untuk ibadah dan yang lainnya. Maka saya tak tahu ini sandalnya Imam Ahmad. dia tidak keluar dari mata disebut dengan sandalnya Imam Ahmad. Maka rupiah itu berbanding lurus dengan nilai dan kadar keimanan seseorang. Jika semua orang bisa meru'yah orang lain, pantaskah mereka mengatakan saya tidak? Jelas. Maka jawabannya juga tidak jelas. Orang liberal berkata, bagaimana mungkin kita beriman kepada Rasulullah dengan argumen dari Quran dan hadis, padahal Quran dan hadis itu dibawa oleh Rasulullah sendiri. Ini adalah argumen yang aneh. Aneh menurut orang yang aneh. Adapun menurut orang yang beriman, maka orang yang beriman dan yang paling pokok adalah Quran dan Sunnah. Ini tidak aneh, karena ini adalah orang yang beriman. Kalau orang beriman, dan itu apa? Ya, apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, maka itulah dalil. Itu dalil yang paling kuat menurut orang yang beriman. Menurut orang yang beriman, maka itu bukanlah satu hal yang aneh. Menurut orang yang beriman, itu aneh. Menurut orang yang tidak beriman, menurut orang yang tidak beriman aneh, karena dia belum beriman. Maka menurut orang yang tidak beriman dan berdakwah dengan orang yang tidak beriman adalah ya, dikedepankan dalil akal. Terus setelah itu dalil nakal, karena dia tidak beriman dengan nakal, karena dia tidak beriman dengan wahyu. Dia omongkan Quran demikian, hadis demikian, maka saya tidak beriman dengan Quran. Selesai. Oleh karena itu, maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam banyak kesempatan, di banyak kitab beliau, ya, kalau orang itu berdakwah kepada ya, orang yang tidak beriman dengan Quran dan Sunnah, maka yang disebarkan adalah argumen berupa logika. Karena logika sehat tidak akan pernah bertentangan dengan ya, wahyu. Bolehkah kita bermakmum pada orang yang serap yang masbuk? Ada seorang masbuk, kemudian kita datang jamaah terubah, bolehkah kita bermakmum di bersamanya? Ini pernah ditanyakan ke Lajna, ke Iman. Kemudian berkatakan ulama khilaf tentang hal ini, ada dua pendapat. Dan pendapat yang dipilih oleh Lajna ya, saya tidak tahu persis, beliau tidak menyebutkan dalilnya. Dan alasannya cuma beliau katakan ada dua pendapat ulama dalam hal ini, dan yang paling kuat adalah boleh. Bila seseorang akan sholat berjamaah, namun ia mendapati shof telah penuh, apakah ia boleh menarik ke belakang untuk membuat shof baru? Tentang keadaan jika shof itu penuh, maka apakah yang harus dilakukan? Maka ada tiga kemungkinan. Jadi ada tiga pendapat ulama. Yang pertama adalah dia narik orang yang ada di shof depan untuk menemaninya di belakang sehingga dia tidak sholat sendirian. Padahal sholat yang tidak sendiri, sholat sendiri itu tidak sah. Bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La sholata liman shalla khalfas shaff." Tidak sah sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaff. Maka ada yang mendapat dari menarik. Namun hadis untuk menarik orang yang berada di depan untuk kita akan mundur ke belakang menemani kita, hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, jika shaf penuh, maka sikap makmum adalah merentek maju ke tempat imam, kemudian berada di sebelah kanannya imam, maju merobos shaf, kemudian jejer di sebelah kanannya imam, kemudian berarti posisi sebelah kanannya imam. Ini pendapat dari ulama mu'akhirin, di antara ulama adalah Abu Bakar al-Jazairi di Minhajul Muslim. Terus pendapat semacam ini, ini juga Abdul Aziz bin Baz, demikian juga lasnah. Demikian juga lasnah dari terpilih memilih untuk makmum yang terlambat sudah penuh dan tidak mungkin ada teman yang mendatanginya, maka dia maju melewati sop-sop yang ada dan maju ke dekat imam, kemudian berada berdiri di sebelah kanan imam. Dan pendapat yang paling mudah, pendapat yang ketiga, insya Allah Ta'ala, pendapat yang ketiga, yaitu ya dia sendirian di belakang sop dan bisa. Dalilnya laisa sunnatan illa usbah. Allah tidaklah membaca seorang lebih dari kemampuannya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mustaqim. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ini dipilih, benar-benar dipilih oleh Tirmidzi Jami'. Kemudian di atas jasa ulama mu'asirin dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bolehkah kita menyanyi tanpa musik? Boleh kita. Boleh dengan syarat tidak jadikan kebiasaan. Syair yang dia lantunkan adalah syair yang ya, isinya baik, cuma jadikan sebagai hiburan dan bukan jadikan kebiasaan. Tadi kemudian nama tanpa alat musik. Jika syarat-syarat ini dipenuhi, maka tidak mengapa. Apakah jin bisa dilihat manusia atau manusia bisa dilihat jin? Jin bisa melihat manusia, namun manusia tidak bisa melihat bentuk asli jin. Jadi surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Mau dijelaskan ulang tentang zat Allah tentang bagian. Mungkin yang dimaksudkan tentang definisi tauhid menurut Asy'ariyah, yang pertama adalah wahidun fi dzatihi la fasima. Allah adalah esa. Zatnya tidak ada bagian-bagian pada zatnya. Ini digunakan oleh Asy'ariyah untuk mengatakan bahwa untuk mau mengungkapkan bahwa mereka tidak meyakini Allah memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah. Dan jika ini maksudnya, makin jelas kita katakan ini satu hal yang tidak benar. Kita imani zat Allah, bagaimana Allah menciptakan? Allah menciptakan kalau dirinya memiliki tangan, maka kita imani Allah punya tangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah dakwah dalam pemahaman Rasulullah menyempurnakan tauhid, lalu apakah bagaimana kita berdakwah selain untuk ilmu? Apa ini maksudnya? Ya, berdakwah adalah mengajak orang kepada kebajikan, mengajak orang dari syirik kepada tauhid, mengajak orang dari kufur kepada iman, mengajak orang dari bid'ah kepada sunnah, mengajak orang dari maksiat kepada taat. Dan cara untuk berdakwah itu banyak caranya. Semua cara-cara akan berubah. Orang berdakwah dengan buletin, berdakwah dengan bicara, berdakwah dengan majalah, berdakwah dengan buku dan seterusnya. Maka saja semua adalah cara-cara dalam berdakwah. Asalkan caranya adalah cara-cara yang dibenarkan, bukan cara-cara yang diharamkan, maka adalah cara-cara yang dibenarkan. Perlukah kita mengadakan semacam pertemuan kecil, diskusi ataupun atau apapun dengan orang-orang yang belum mengenal tauhid? Sangat perlu. Jika kita memungkinkan, kita bertemu empat mata atau lebih dari empat mata untuk mendakwahi orang yang belum mengenal tauhid, maka itu tentu satu hal yang sangat baik. Apa dalil yang digunakan sebagian ulama untuk menyatakan Nabi adalah mahram bagi kaum wanita sebagai kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah kompromi yang diambil dan dipilih oleh sebagian ulama untuk mengkompromi tentang hadis-hadis larangan khulwat dan yang lainnya dengan realita yang dijumpai dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah datang ke rumahnya Ummu Sulaim, ke rumahnya sudah tidur siang di sana, atau kemudian nanti pernah ke tempat siapa dan yang lainnya. Maka untuk komponi dua realita ini adalah al-khurwa dan sebagainya. Namun realitanya kok zahir hadis menunjukkan apa itu khurwa, maka sebagian ulama membuat kesimpulan, membuat kompromi dengan mengatakan sebagaimana yang telah disebutkan. Ini adalah khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi mengatakan jika di sana nampak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zahirnya Nabi berdialog dengan seorang perempuan yang maka itu selama memahaminya ini adalah terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Ini sebelum turun ayat hijab, semuanya dimaknai dengan sebelum turunnya ayat hijab. Dan salah satu kompromi yang dipakai oleh para ulama adalah ini. Bolehkah kita menggunakan ilmu kalam untuk dari orang di luar Islam, buat orang non-Islam belum percaya dengan Quran dan Sunnah, lalu bagaimana mungkin kita percaya dengan Quran dan Sunnah kepada mereka? Bagaimana tadi kita singgung, bahasanya orang boleh berdakwah kepada orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidaklah dia berdakwah, yang ditekankan adalah ya, dalil akli. Dalil akli. Maka jika dalilnya adalah akli, dalil akli yang tegas, yang sahih, maka kita bertakwa. Apakah Abul Mansur Al-Maturidi pada akhir hidupnya bertobat? Wallah alam. Yang jelas Abul Hasan Al-Asari di akhir hidupnya kembali kepada akidatul salaf. Apa perbedaan Asy'ariyah Maturidiyah dan Karamiyah? Karamiyah menurut Muhammad bin Karam, dan Karamiyah ini adalah Mumatsilah. Karamiyah itu Mumatsilah. Allah itu menyatakan sebagai tangan makhluk dan seterusnya. Ini ciri khas Karamiyah. Di samping dia Murji'ah dalam masalah iman, saya mengatakan bahwa iman cukup ucapan saja. Siapa yang ucapkan syahadat, maka dia beriman, walau fa'ala maf'ala, walau qala maf'ala. Walaupun setelah itu dia mengucapkan ucapan apapun dan perbuatan apapun, apakah dia telah mengucapkan syahadat, maka dia mukmin menurut karamiyah. Adapun Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka di antara keduanya ada beberapa kesamaan, samping ada beberapa perbedaan. Semacam kesamaan di antara keduanya adalah sumber akidah itu adalah akal, ya, dan dari akal itu adalah dari qat'i dalam masalah akidah. Berbeda dengan dari Quran dan Sunnah, ketika juga mereka hanya mengimani sebagian nama atau sebagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat ini dibuatnya sering ontok, bolehkah pakai penyubur singgot untuk menjaga singgot? Jawabannya, obat penyubur singgot itu termasuk bentuk gulu dalam masalah singgot. Karena yang dimaksud dengan waktu yang lihat tempat kalah singgot adalah biarkan singgot tersebut tumbuh apa adanya. Biarkan singgot itu tumbuh apa adanya, jangan dipotong. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Katsir Al-Ain, bagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari di ketika membahas tentang masalah ini, dia mengatakan hadis-hadis yang perintah untuk melepaskan singgot sama sekali maknanya bukanlah perintah untuk memakai obat penyembuh singgot sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Apabila dalam satu wisma sudah diangkat dan ditunjuk oleh seorang pemimpin, apakah aturan yang dibuat oleh pemimpin harus dipatuhi selama tidak bertentangan dengan aturan Allah? Iya, jika tidak apa gunanya diangkat jadi pemimpin? Jika tidak, apa gunanya diangkat jadi pemimpin? Tidak usah diangkat jadi pemimpin kalau kemudian aturan yang ditetapkan oleh pemimpin tidak diindahkan dan tidak diperhatikan. Apakah tindakan pemimpin wisma marah-marah pada anggota wisma yang suka tidur pagi bisa dibenarkan? Bisa dibenarkan. Jika tidak, untuk apa dia diangkat jadi ketua? Untuk apa dia jadi pemimpin jika perkataannya tidak dibenarkan dan tidak ditaati? Dan lebih baik kita sarankan kepada pemimpin wisma ini untuk kemudian duduk bareng, kemudian membuat kesepakatan bareng bahasanya di Wisma ini tidak boleh ada tidur pagi kecuali karena ada uang, kecuali untuk yang sakit misalnya, ya bisa dimaklumi. Namun jika tidak, maka ya, tidak boleh ada tidur dari jam subuh sampai jam 9. Sesudah dibuat demikian, alangkah lebih baiknya dibuat kesepakatan lebih dahulu, diberi pengumuman, jangan dadah, ya, enggak ada tahu peraturan, dan tiba-tiba datang marah-marah, lebih kaget, maka perlu dikumpulkan dulu, kemudian kita bikin kesepakatan aturan, salah satu aturan di sini, demikian dan demikian. Bagaimana hukum mengunjungi candi dan tempat-tempat lain semacamnya, dan bagaimana dalilnya? Ya, pada asalnya jika cuma sekadar untuk jalan-jalan dan lihat-lihat, enggak ada manfaat di balik tersebut, di balik hal itu, maka satu hal yang terlarang, karena kita melihat-lihat kemungkaran dan kewajiban kita dalam mengubah kemungkaran dan bukan menonton kemungkaran. Demikian sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wa ana allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.